giorno. Già non cinta, cinta verso mi, dari SMA. Garanta rata, mengikat janji, janji setia, setia abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Dua sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Garam rata mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh, cinta abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Oh, Ratna, cintamu